ada di dalam kemenangan itu. Semuanya manis dan terasa indah. Tapi aku pernah terpuruk dan jatuh. Ada di dalam kesedihan itu. Tinggalkanku semuanya, menghakimiku hanya satu yang bisa buatku bertahan. Cahaya itu masih ada untukku. Oh, ku bisa tersenyum karena cinta itu ada untuk diriku. Ku bisa menata lagi hidup ini indah bersama diri. Aku pernah terpuruk dan jatuh.